dunia ini, di sana sini ada banyak macam kejadian. Ada yang lapar, tanah goyang orang baku perang. Dunia supono dengan dosa. Sioba saudara, angka muka lihat dunia ini, di sana sini ada banyak macam kejadian. Ada yang lapar, tanah goyang orang baku perang. Dunia supono dengan dosa. Kamu kalia dunia ini, di sana sini ada banyak macam kejadian. Ada yang lapar, tanah goyang orang baku perang. Dunia supono dengan dosa. Yang dengar firman Tuhan, bawa hidup jauh dari dosa. Yesus yang baik, su taruh janji, angkat katong semua. Ale gandong tunggu apalah, ale gandong mari masuk jua. Yesus yang baik, si osu tunggu, tunggu katong semua. Yang baik, su taruh janji, angkat katong sama.